Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina al-mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah pada sore ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran mentalah dan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal itu perkara yang sangat agung dan sangat mulia, karena dengannya kita akan mengetahui apa yang beliau perintah, apa yang beliau larang, apa yang beliau habarkan, dan dengannya kita pula bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar menurut apa yang dituntunkan kepada kita semua. Karena di antara syarat sahnya ibadah adalah al-ittiba, dan kita tidak mungkin bisa ittiba dengan benar kecuali kita mengkaji dan mempelajari hadis-hadis beliau. Kita syukuri nikmat ini, semoga Allah terus menambah nikmat ini ketika hamba itu mensyukuri bahwa kita mengakui ini adalah satu nikmat yang tidak Allah berikan kepada seluruh makhluk. Hanya hamba-hamba yang diinginkan kebaikannya yang Allah berikan kita kemudahan untuk mengkaji hadis-hadisnya. Kita masuk pada 266. 267 juga. Ani bin Umar, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazalu wa mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dunantu annahu sayuarithuhu. Mutafaqun alaih. La tazal, la ma yazal, senantiasa, seringkali Jibril memberi wasiat kepadaku biljar, dengan tetangga, hatta hingga aku menyangka tetangga itu akan mewarisi, karena seringnya Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga, untuk berbuat baik dengan tetangganya, ya, membantu tetangganya, tidak mendolimi tetangganya, ya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, wa asin ila jarika takun mu'minan, berbuat baiklah dengan tetangga-tetanggamu, kau akan jadi orang mu'min yang sejati. Nabi juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Bahkan Rasulullah juga mengancam siapa saja yang tetangganya merasa terganggu dan terasa tidak aman dengannya akan diberi ancaman yang cukup berat. Asyadu nasyadaban yawman kiamah man lam ya'man jarahu bawa'ikah, orang yang paling dahsyat sisanya di hari kiamat orang yang tetangganya enggak aman dari keburukannya. Juga Rasulullah pernah bersabda dan berdoa, wallahi wallahi la yu'min la yu'min, demi Allah enggak mukmin, enggak beriman. Ketika ditanya siapa itu ya Rasulullah, dia mengatakan, man lam ya'man jarahu bawa'ikah, orang-orang yang tetangganya enggak aman dari keburukannya. Sehingga faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, selama muslim sangat dituntut untuk berbuat baik dengan tetangga-tetangganya. Kalaupun dia enggak bisa berbuat baik, sedikitnya dia enggak mendolimi, dia menahan tangannya dan lisannya agar tidak menjadikan terganggu tetangganya. Syukur-syukur dia malah bisa memberi kebaikan, ya. Tangannya memberi sedekah, lisannya berkata yang baik, menasihati dan perkataan-perkataan yang mendatangkan manfaat dan faedah bagi tetangga-tetangganya. Itu yang lebih ideal. Kalaupun enggak bisa kita memberi, maka setidaknya kita tahan diri kita, lisan kita dari mencaci tetangga, menggibahi, namimah dan yang lainnya, dan tangan kita kita cegah jangan memukul, mengambil harta mereka tanpa hak dan lain-lainnya. Ya, lebih baik lagi tadi dia enggak mengganggu, malah justru dia memberi dan berbuat baik dengan tetangga-tetangganya. Bahkan disebut Nabi sebagai seorang muslim yang sejati, orang yang berbuat baik dengan tetangganya. Perlu kita ketahui juga rinciannya, ya, bahwa tetangga itu di situ diterangkan secara umum, ya. Nabi enggak merinci apakah tetangga muslim atau mukmin, kafir atau yang lainnya. Yang jelas tetangga kita punya kewajiban buat kebaikan. Mungkin akan ditanya, bagaimana dengan wala wal bara? Wala bara juga tetap berjalan, wala wal bara. Kita benci dan cinta. Kita benci kepada orang kufar, kita cinta kepada orang muslim. Kita memberi dan berbuat baik itu tidak menghalangi kita untuk tidak benci. Kita memberi belum tentu kita senang ya. Memberi itu tidak ada konsekuensinya, harus mencintai. Dan perintah untuk membenci mereka pun tidak harus kita mendzalimi kan. Kita benci kepada orang kufar itu jelas wajib, dia musuh Allah, kita harus membenci. Bahaya kalau kita enggak membenci kekafiran mereka. Tapi bukan berarti kita terus kemudian berbuat zalim kepada mereka. Wah, dia orang kafir. Ya. Misalkan anak kita mentahkan kaca rumahnya misalkan, anak kita main-main gitu ya. Tiba-tiba, enggak usah ditukar, itu orang kafir. Enggak. Nah, seperti itu kan enggak bisa. Tetap dia zalim kan. Ya, membenci bukan berarti kita berbuat kedzaliman. Atau kita datang berbuat baik. Berbuat baik misalkan tetangga kafir kita, misalkan pinjam apa tangga, misalkan gentengnya pecah, mau nambel tangga yang enggak punya tangga, kita punya, kita pinjam itu tidak masalah. Bukan berarti kita mencintainya. Bahkan kita dapat pahala. Jadi jangan disamakan. Walau wal barok tetap, kebencian tetap. Tapi memberi itu tidak mengharuskan kita mencintai. Dan membenci tidak boleh, tidak harus kita mengdolimi. Dibedakan antara ini ya. Ya Rasulullah, Abdullah ibn Amr ibn As, seorang sahabat yang mulia, pernah menyembelih, memerintahkan budaknya untuk menyembelih kambing. Setelah kambing sudah selesai, maka itu dagingnya dikasihkan sebagian kepada orang Yahudi. Maka si budaknya al-Yahudi, wah, diberikan kepada Yahudi. Iya, kenapa? Demikianlah Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita. Ya, memberi bukan berarti beliau cinta kepada orang Yahudi. Ya, jadi konsekuensi kebencian tidak menghalangi berbuat baik. Konsekuensi kebencian tidak menjadikan kita berbuat zalim. Ini yang kita pahami. Jangan-jangan kadang-kadang orang enggak paham. Ya, tentang wala wal barok dengan ini bedakan ini ya. Kalau sudah musuh ya musuh, apapun kita zalim, kita ambil hartanya halal, darahnya halal, semuanya halal gitu. Siapa yang enggak jadi begitu? Rasulullah SAW, ketika beliau diperintahkan hijrah, sebelum beliau hijrah, beliau pesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan titipan-titipan orang kufar. Ya. Kalau harta mereka halal, gak usah dikembalikan Ali. Kita bawa sekalian buat hijrah untuk bekal. Mana orang-orang kufar, musyrik. Tapi Rasulullah merintahkan kepada Ali untuk mengembalikan titipan-titipan orang musyrik. Artinya gak halal, dolim itu. Ya, artinya apa? Bedakan antara wala wal barok dan memberi dan kezaliman. Kebencian tidak mengharuskan berbuat dolim. Kebencian juga tidak mengharuskan kita dilarang berbuat baik. Karena berbuat baik tidak harus cinta. Allah memberi rezeki kepada orang kafir tidak? Oh, banyak orang kafir rezekinya kadang lebih banyak daripada kita. Apakah kemudian Allah mencintai mereka? Ya enggak mungkin. Innallaha la yuhibbul kafirin. Ayatnya jelas. Allah tidak mencintai kekafiran. Tapi mereka dikasih rezeki sama Allah, dikasih rezeki, dikasih fasilitas, dikasih kehidupan, dikasih banyak nikmat-nikmat di dunia kan? Ya, tapi Allah tidak akan mencintai kekafiran mereka. Nah, tapi Allah juga memberi. Nah, jadi memberi bukan mengharuskan kita dilarang. Ya, itu yang jelas supaya paham. Sebab banyak teman-teman yang tidak bisa membedakan atau wala wal barok dari ini. Nah, kalau sudah wala barok ya sudah, enggak bisa apa-apa. Ya, dimusuhi semuanya terus. Itu tidak benar. Bahkan siapa tahu dengan kita berbuat baik Allah berikan hidayah. Karena mereka melihat kebaikan seorang muslim, ya, akhlak kita. Ya, siapa tahu dapat hidayah dari Allah orang kafir itu karena melihat kebaikan akhlak seorang muslim, ya. Nah. Hadis selanjutnya. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'amul wahid al-wahidi yakfi al-itsnain wa ta'amul itsnain yakfi arba'ah. Ta'amul arba'ati yakfi asamaniyata rawahu muslimun. Nabi kita Jabir bin Abdillah berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, satu makanan itu cukup untuk dua orang, satu nampan atau satu bungkus gitu ya, satu piring ya, yakfi cukup untuk dua orang, dua piring cukup untuk empat orang ya, empat piring cukup untuk delapan orang. Di sini ya, kuncinya keberkahan. Kuncinya keberkahan. Karena ada tiga orang. Atau ada tiga orang atau empat orang. Tapi yang cuma ada dua bungkus. Maka jangan kemudian dia itu makan sendiri. Satu yang satu dengan dua orang. Maka digabung itu satu bungkusnya. Gabungkan kemudian orang yang tidak kebaikan bungkus dari suruh makan bareng. Nah, itu kenyang semua nanti. Nanti kenyang semua. Ya. Karena di situ ada keberkahan. Saya pernah mengalami hampir 1 tahun lebih begitu itu. Kalau di Ambon sekitar setengah tahun deh. Kalau di Ambon itu 1 nampan 4 orang kalau di Ambon. Kalau di pondok pesantren 1 nampan 5 orang. Ya, kalau di Ambon 1 nampan 1 beri itu, Mas, beri gede lagi lah deh. Itu kalau di Ambon 4 orang. Kalau di pondok 5 orang. Nah, makanya begitu. Kenyang semuanya. Nah, jadi di situ letak keberkahan ya. Orang beriman itu tidak rakus ya. Ketika dia dapat makanan kok temannya enggak makan. Ayo berdua. Sama satu bungkus, ente enggak makan. Ya. Maka buka bungkusan, ayo kata berdua. Kenyang semua. Iya. Ini, satu makanan cukup untuk dua, dua untuk empat, empat cukup untuk delapan. Ya. Nah, ini faedahnya adalah sifat suka berbagi adalah kita miliki. Nabi tidak mengajari kita tamak rakus. Ya. Yang penting saya kenyang. Enggak. Tapi Nabi mengajar kita untuk berbagi kebahagiaan dengan yang lainnya. Ya. Tidak mengajari untuk rakus. Ya. Kemudian kebersamaan adalah keberkahan. Kebersamaan adalah di antara tanda keberkahan. Karena dengan dia makan berjamaah semakin barokah apa yang dimakan. Ya, semakin berkah apa yang dimakan. Nah. Hadis selanjutnya An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'dallahu bidzalikal yawm wajhahu an-nari sab'ina kharifan. Tafakkun alaihi. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah ikhlas karena Allah. Illa kecuali ba'dallahu bidzalikal yawm, Allah akan jauhkan satu hari dia puasa itu wajahnya dari neraka sejauh 70 kharif, musim 70 tahun maknanya. Itu hanya puasa sehari. Puasa yang mulai Arafah misalkan. Puasa Asyura atau puasa hari Senin, hari Kamis. Jadi sehari puasa diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal puasa itu menjauhkan dia dari neraka sejauh 70 kharifan, musim dingin, itu musim tahun 70 tahun. Artinya di sini jelas ya keutamaan puasa ya. Karena puasa itu amalan yang dibedakan dengan amal yang lain ya. Kalau amal yang lain semua dilipatkan 10 hingga 700 ya. Kullu amal ibni Adam yudha'af bi asri amtalnya ila sabimi amdi'fin. Qala Allahu ila siyam fa'unihu li wa anna ajzibi. Ya, kata Nabi, semua amal bani Adam itu dilipat kali gandakan 10 hingga 700 kali. Allah beriman kecuali puasa, itu milikku, aku sendiri yang akan mengganjarnya. Nah, khusus puasa Allah katakan apa? Fa innahu li wa ana ajzibi, itu milikku. Jadi pahalanya nanti langsung Allah yang mengganjarnya. Ya da atau amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makanan minuman di siang hari yang dia halal dia makan ya. Karena diriku wali sa'i farhatani. Karena itu orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farkatun inda fitrihi wa farkatun inda liqa'i rabbih. Dia bahagia ketika dia fitri, ketika dia iftar, berbuka, atau berhari raya. Tidak ada orang yang enggak berbahagia di hari raya. Ketika dia sudah berbuka, satu bulan dia tahan lapar. Di hari raya dia sudah boleh makan. Maka semua pasti bahagia. Dan kebahagiaan yang kedua, nanti di hari kiamat ketika mereka bertemu denganku. Mereka punya janji denganku. Karena kisah janji ya Allah, mana janji yang kau janjikan, kau puasa, kau sendiri yang akan mengganjarnya. Itulah keutamaan berpuasa. Dapatkan dua kebahagiaan di dunia dengan iftarnya, di akhirat dengan bertemu Allah disiapkan pahala khusus untuknya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menjadi ahli shaum, orang yang banyak berpuasa. Hadis selanjutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awwa ila firashih qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awwana fakam mimman la yukafi lahu wala mu'ya. Rawahu Muslimun. Kata Anas bin Malik adalah Nabi SAW, karena itu yufidu al-istimrar ya, memberikan makna yufidu al-istimrar, seringkali kebiasaan Nabi, idza apabila awwa beliau berkehendak ingin menuju firasnya, tempat tidurnya, mau tidur maksudnya. Beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami, wasaqana, yang telah memberikan minum kepada kami, wakafana, yang telah mencukupi kami, wawana, yang telah melindungi kami. Dia bersyukur ya, ini sunnah yang sudah banyak ditinggalkan. Jadi kalau menuju ke tempat tidur ya, sebelum dipejamkan matanya, Allah alhamdulillahilladzi ya at'amana wasaqana wakafana wa'awana gitu ya. Ya Allah, segala puji bagimu, milikmu, dan yang telah berikan makan kepada kami, ya, minuman kepada kami, wakafana, mencukupi kami, wa'awana, telah menolong kami. Fakam mimman, betapa banyak orang yang tidak dapatkan perlindungan dari Allah, ya, tidak dilindungi akhlaknya, tidak dilindungi akidahnya, tidak dilindungi perbuatannya, lisannya, tangannya. Dia berbuat dosa dengan tangannya, berbuat dosa dengan lisannya, berbuat dosa dengan perbuatannya. Banyak orang yang tidak dapat lindung. Ya. Kemudian Nabi kita juga mengatakan, wala mu'in, mu'miyah, betapa banyak pula orang yang tidak dapat kecukupan dan lindungan dari Allah SWT. Nah, karena itu syukur kepada Allah SWT. Kita bisa makan sehari tadi. Dan ketika mau tidur, kita ingat tadi bagi apa saja, oh kita sudah makan 3 kali, insyaAllah ya. Sudah minum berulang-ulang, sehat badan kita. Kita syukuri. Kadang-kadang kita merasa kita bisa makan, minum itu karena daya upaya kita. Ini yang harus kita mulai sadari untuk menguatkan ketawakalan kita. Ya. Kenapa ketika muadzin mengatakan hayyal shalah, kita tidak mengatakan hayyal shalah? Tapi la haula wala quwata illa billah. Itu karena hayal shalah, marilah kita salat. Maka jawabannya tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kami enggak bisa salat ya Allah tanpa kekuatan dan daya darimu. Kami bisa salat itu karena kekuatan dan pertolongan darimu. Begitu maksudnya. Jadi jangan pernah nyandarkan kepada kita. Ya, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, bisa duduk di majelis semua karena pertolongan Allah. Ya. Kalau soal kekuatan, kekuatan kita masih banyak orang lebih kuat daripada kita fisiknya ya. Masih banyak orang yang kuat fisiknya lebih kuat daripada kita, tapi mereka enggak hadir. Enggak bisa hadir. Salat jamaah ini adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena kekuatan kita. Masih banyak orang yang lebih sehat daripada kita. Enggak ke masjid. Sementara orang yang jalannya tertatih-tatih ya, karena sakit, ya bukan pergi ke masjid. Yang enggak bisa berdiri dia duduk, tapi dia masih ke masjid. Sementara yang sehat-sehat, yang waras-waras tidak ke masjid. Coba sini menunjukkan karena semua itu karena pertolongan Allah SWT. Kadang manusia memang demikian ya. Kadang diberi akal, itu akal itu menghalangi dia dari melemahkan ketawakalannya. Ya. Lihat Rasulullah ketika menghikayatkan tentang burung. Burung itu makhluk yang tidak punya akal. Tapi karena itulah justru burung tawakalnya luar biasa. Sempurna bahkan ya. Tawakalnya sempurna. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqanakum kama yarzuqu tayra tadqu khimasa wa taruku bitana. Jika kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Nabi, pasti Allah akan berikan kau rezeki. Sebagaimana Allah berikan rezeki seekor burung pagi keluar ya terbang dalam kondisi dari sarangnya kosong perutnya dan pulang di sore hari ke sarangnya penuh temboloknya. Itu tiap hari rezeki selalu Allah berikan. Tapi karena manusia punya banyak pikiran, akal justru kadang-kadang sering menyandarkan kepada akalnya. Oh saya begini karena pengalaman kerja saya. Oh karena ijazah saya. Oh karena saya lulusan ini. Oh saya karena punya skill. Oh begini. Kita enggak mengingkari itu semua ya, Wan. Bagus orang punya skill, punya pengalaman kerja itu semua bagus. Tapi tetap kita enggak boleh sandarkan itu semua dengan itunya. Kalau masalah skill ya, masih banyak orang lebih pandai daripada kita kan. Tapi kadang-kadang rezekinya lebih banyak kita. Ya. Ada orang ijazah SD kaya raya banyak. Ada orang enggak sekolah bahkan, tapi kaya banyak. Ada orang sekolah sampai kuliah, padahal juga enggak kaya juga banyak. Artinya ilmu itu tidak menjadikan seorang harus mesti mendapatkan sesuatu apa yang diinginkan. Tidak, semua adalah karena Allah. Karena itu marilah kita belajar untuk menguatkan tawakal kita. Kalau kita bisa melaksanakan amal ketaatan, itu karena Allah. Doa ini sebagai muhasabah bagi kita. Makanya beliau membacanya ketika mau tidur, ya. Muhasabah sehari tadi, dia bersyukur dapat makan dari Allah, dia bersyukur bisa minum, dia bersyukur dapat kecukupan anaknya, istrinya, anak bisa nyekolahkan anak, bisa membayar sekolah anak, ya, bisa kasih makan anak istri kita. Hah, itu semua kita syukuri. Itu kan kita jarang, karena udah biasa seperti amalan harian. Padahal itu semua adalah nikmat Allah. Coba kalau nanti ditahan, nikmat itu, ikhwana, akan ketahuan kalau udah dicabut atau datang lawannya. Yu'rafu syai'un bididhi, kata ulama. Diketahui sesuatu dengan lawannya. Artinya kalau lawannya belum datang, sesuatu enggak kita ketahui. Dan imannya kita diberi rezeki, bisa tiap hari kita makan. Karena tiap hari kita dikasih makan oleh Allah, kita lupa itu nikmat. Baru dicabut nanti ketika kita pailit. Kita kesulitan untuk bisa memberi makan anak istri, baru sadar dulu nikmatnya ketika dia banyak rezeki. Sehat, tiap hari kita sehat. Artinya pada sehat, lupa itu nikmat. Baru dicabut nanti ketika kita gak bisa apa-apa lagi. Hanya berbaring, diranjang, gak bisa apa-apa. Jalan gak bisa, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Baru sadar dulu ketika dia nikmat, sehat dulu. Ya kan? Ketika dicabut, baru sadar. Nah, makanya ini adalah suatu hal yang sangat penting. Seorang muhasabah menjelang tidur, dia mengingat-ingat nikmat Allah yang Allah berikan sejak pagi tadi sampai dia tidur. Apa saja? Oh tadi alhamdulillah rezeki lancar, bisnis lancar, ya, anak istri semua bisa tercukupi semua. Ini adalah jadikan kita muhasabah tiap kali kita mau tidur. Ya. Nah, hari selanjutnya, Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatah qala alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghairu makfiin غير مكفي ولا مستقن ولا مستقنن ya anhu rabbana. Karena adalah kebiasaan Nabi ketika beliau mengangkat maidah makanan ke mulutnya, beliau setelah selesai beliau baca alhamdulillah hamdan katsira, segala puji bagi Allah, milik Allah, hamdan, pujian yang katsiran, yang sangat banyak, thayyiban, yang baik dan barakah padanya, غير مكفيين, ya, tanpa tidak ada yang bisa mencukupinya. Jadi makfiin, tidak ada yang bisa mencukupinya. Wala mustaghnan, tidak ada juga yang bisa memenuhi kebutuhannya, diberikan istighna, kekayaan, kecukupan. Darinya ya Rabbana, wahai Rabb kami. Ya, ini juga sama dengan tiada tadi, ya, bentuk kesyukuran Nabi ketika beliau makan, maka beliau juga mengucapkan alhamdulillah. Ada riwayat banyak, ya. Sebagian yang lain dibaca setelah selesai makan. Ya, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin, ya. Siapa yang salah makan baca doa itu, dia dapat pahala dan diampuni dosa-dosa yang lalu. Padahal dia sudah dapat nikmat dan juga dosanya diampuni. Ada lafaz yang lain, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa kekuatan dan daya kami. Kami bisa makan bukan kekuatan kami dan upaya kami, tapi semua adalah pemberian Allah. Luar biasa, ya, ketawakalan beliau. Ia tidak pernah menyandarkan kepada dirinya. Lihat doa beliau yang sangat mulia. Beliau berdoa, ya, khususnya dibaca ketika dalam kondisi susah, ya, sedih, baca Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata'in wasrih li syadli kullah la ilaha illa anta. Ini doa Masya Allah. Ya, ini banyak dibaca khususnya orang yang dalam keadaan susah atau sedang masalah, ya. Wahai Rabb kami, hanya kepada-Mu lah kami berharap rahmat-Mu. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan kau serahkan kepada diriku urusanku walaupun sekejap. Lihat, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap. Dia inginnya tawakal terus, gantung terus sama Allah, inginnya. Maka jangan kau serahkan urusanku kepada diriku ya Allah walaupun sekejap, jangan. Inginnya beliau selalu bergantung kepada Allah segala urusannya. Wa aslih li sya'nikulah, baguskanlah semua keadaanku. Lihat. Jadi doa ini mencakup semuanya. Yang antum mungkin keluarganya belum bagus, dengan doa ini semoga Allah perbaiki keluarga saya. Yang mungkin dengan doa ini Bapak Ikhwan mungkin ekonominya baru mengalami kegoncangan, baru mengalami kesulitan, semoga dengan doa ini Allah perbaiki ekonominya. Semuanya masuk di situ. Wa aslih li sya'nikulah, baguskanlah seluruh keadaan. Yang mungkin istrinya belum baik, jadikan istri saya menjadi baik. Yang anak-anaknya masih sulit diatur, ya, Ya, mudah-mudahan dengan doa ini pula Allah perbaiki anak-anak kita. Jadi mencakup semuanya. Makanya tadi saya katakan ini lebih sering dibaca orang lain banyak sedang banyak masalah. Ya, agar masalah yang ada padanya selalu segera diperbaiki oleh Allah. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa asli syani kula. Dan ditutup dengan tauhid. La ilaha illa anta. Lebih meyakinkan lagi ketika doa ada tauhidnya di situ, itu akan sangat menguatkan doa itu segera dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Ya Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa asli syani kula. La ilaha illa anta. Ya sudah selain seorang thalabul ilmi hafal ayat ini atau hadis ini atau doa ini agar dia selalu menghiasi hidupnya dengan doa-doa ini. Dibaca ketika sujud ya, dibaca ketika salat malam, dibaca ketika waktu-waktu mustajabah agar seolah selalu memperbaiki apa yang kita kurang dengan doa. Enggak usah sebutkan satu persatu kelamaan. Ya baguskanlah ekonomimu, ya baguskanlah terlalu banyak. Ini sudah mencukup semuanya ya. Wa aslih li sya'ni kullah. Baguskanlah seluruh keadaanku ya. Sedikit lagi, satu lagi. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innakum satahrisuna 'ala al-imarati wa satakunu nadamatan yawmal qiyamah, fa ni'mal murdi' murdi'ati wa bi'satil Fatimah. Rawahu Bukhari. Rasulullah mengatakan sesungguhnya kalian sangat rakus, sangat tamak, antusias dengan imarah, dengan kepemimpinan, pangkat ya, enggak siapa yang enggak senang pangkat ya, jabatan ya, ini enggak diingkar ya, manusia pasti senang jabatan ya, imarah kepemimpinan. Wasatakunu nadamatan yaumil kiamah, tapi jabatan yang disangat diinginkan nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, hanya ketika dia enggak amanah, ingin jadi pemimpin tapi enggak amanah ya, ingin jadi orang yang di atas tapi khianat, malah menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri, ya itu nyesal nanti ya. Ya, wa ni'mal murdi'ah, sebaik-baiknya ya, orang yang menyusui. Orang kalau bayi kalau menyusui itu kan senang ya. Tapi wasita wa bi istatil Fatimah, tapi seburuk-buruknya Fatimah ketika menyape. Bayi ya, orang jabatan itu kayak bayi. Bayi itu kalau disusui 2 tahun kan nyaman, senang ya bayi. Ya, senang, tapi cukup 2 tahun. Ketika sudah sape, pahit. Pahit bagi bayinya, pahit bagi ibunya. Ibunya enggak tega. Ya, bayinya harus ditipu mungkin, dikasih itu putiknya dikasih pahit-pahit atau dikasih tentir biar merah sehingga dia enggak berani netek lagi. Pahit, nangis sehari dia gendongan mungkin sampai seminggu. Nah, ada enggak bisa disapih itu, sampai berminggu-minggu orang tuanya juga capek, bayinya juga sedih. Itulah ketika sudah diangkat bagus mungkin dia senang dengan jabatan. Ketika sudah dilengser, dijatuhkan, pahit, pedih, perih ketika jatuh itu. Ya kalau dia jadi jenderal, gini tiba-tiba pensiun, purnawirawan, sudah gak punya apa-apa kan? Ya, kita kan bisa lihat di Indonesia ini yang dulu dia presiden, dia jadi menteri, sekarang kalau udah pensiun, jadi kita lihat seperti itu kan? Coba dia waktu menjabat, gak ada yang berani ngangkat kepala di atas, di depannya ya. Kalau dia pensiun, udah gak punya apa-apa, orang kadang menghina. Ya karena itu gak usah rakus dengan jabatan. Tapi kalau kau diangkat sebagai pemimpin atau jabatan karena tidak menginginkan, tapi anda punya kemampuan, ambil saja. Insya Allah Allah akan menolong. Nah, Allah kan maksudnya jadikan aku ini, jangan. Kecuali kalau kau punya mampu dan kau yang bisa menyelamatkan, silakan. Seperti Nabi Yusuf, karena aku orang yang amanah. Nabi Yusuf gak mau diganti. Kalau diganti nanti hancur, karena beliau amanah sebagai seorang menteri urusan pangan negara. Nah, selagi dia masih mampu dia mau diganti. Nah, kalau karena apa? Ladang kebaikan baginya dan ladang kebaikan bagi masyarakatnya. Kalau dipimpin oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang baik. Coba kalau diganti, nah, yang ganti orang yang nggak amanah, yang dulu rakyatnya adil, tentram, diganti misalkan presiden yang kacau, yang rusak, waduh, rakyatnya jadi susah. Ya, karena itu, ya kalau udah jadi orang yang baik, jadi pemimpin yang bukan dia inginkan, tapi dia dipercaya orang untuk menjadi pemimpin yang baik, dan dia punya kemampuan dan berbuat baik, tahankanlah itu. Karena itu ladang kebaikan bagimu, dan kebaikan bagi manusia yang lainnya. Ada kata anda yang dipensiunkan, anda tetap masih mulia. Kebaikan anda masih dikenang manusia, keharuman, akhlak anda, kekuasaan anda dulu, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, walaupun sudah pensiun, orang masih memuliakan anda, karena kebaikan, tatkala kita memimpin. Tapi kalau tidak baik, ya, sebagaimana kita maklumi. Habis ya. Jadi itu istilahkan Nabi, pemimpinan itu seperti orang yang sedang menyusu, senang ya, 2 tahun. Nah, ketika disapeh, pahitlah itulah. Ketika sudah diturunkan atau diganti atau dia jatuh sendiri, lah itulah pahit. Ya. Ada, jangankan pemimpinnya. Saya pernah cerita ya, seorang ngeru'yah saya, disuruh ngeru'yah, seorang orang pegawai negeri. Ya stres, terus depresi berat ya, kita ru'yah, ya bicara enggak karuan itulah. Saya bilang sama keluarganya, ini bapak enggak stres, ini bapak ini enggak kena jin bu. Bapak ini mungkin depresi berat saja. Akhirnya betul, ternyata bapak itu sebentar lagi mau pensiun. Anaknya masih ada yang kuliah, ya khawatir enggak bisa membiayai. Stres, makanya suruh ngaji, bapaknya ini enggak pernah pengajian ya. Udah ngaji enggak akan stres ya, Masya Allah. Jadi pensiun begini harus stres karena masih ada yang kuliah. Rakuat juga satu kuliah nih, mengira kuliah mati. Ya, bingung. Rasanya kuliah tak kira saya kuliah nggak apa-apa. No. Memang kalau kuliah mati nggak bisa kerjaan. Jadi insya Allah bimbang ini rezeki dari jalannya. Jalan rezeki itu banyak. Ya, diputus dari satu jalan nanti dibuka jalannya lain. Seperti bayi itu loh, ketika di dalam kandungan rezekinya cuma satu jalannya, plasenta, ari-ari, itu cuma itu rezekinya. Dari pusarnya nyambung ke dia, yang dia mengambil masari makan ibundanya ya. Lewat satu jalan tuh rezekinya pusar itu, udelnya itu sama plasenta kan gaduk itu ya. Nah, setelah lahir diputuskan sama ibu bidan plasentanya, karena nggak pantas bayi makan plasenta ya. Nah, tapi apakah Allah enggak kasih ganti? Kasih ganti, pasalnya dibuang. Ganti dua jalan ya, tetek, kedua tetek, ibu. Ibunya lebih higienis, lebih bersih ya. Setelah diputus satunya jalan tadi. Ya ini, plasentanya buang aja, buang. Sekarang saya ganti dengan dua jalan. Tetek ibunya. Satu tahun, dua tahun dia mulai disape. Ya. Diputuskan bayi rezekinya sama Allah. Tapi diganti mulai bisa masuk susu formula gitu. Dan kedua bubur lembut ya. Nah, tambah umur sak gede panjenengan lentop langgreng masuk semua. Sung atas lembu kabeh. Padahal dulu satu jalan plasenta, dua tetek ibu kita semua, setelah tambah gede. Apakah diputus iya, tapi diganti sama Allah jalan-jalan yang lebih banyak lagi. Lah mau pensiun saja takut. Karena apa? Takut kalau enggak bisa biaya anaknya sekolah. Nah, inilah kelemahan tawakal kepada Allah, stres. Karena ngaji supaya enggak stres. Ya, supaya ngerti hakikat rezeki, hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanallahumma. Yamdik syadwa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.